الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. يقول تعالى مخاطبا لبني آدم، الله سبحانه وتعالى berfirman mengajak bicara kepada Bani Adam, walaqad khalaqnakum, dan sungguh kami telah menciptakan kalian, bi khalqi aslikum wa madatikum alladhi minha kharajtum abikum Adam alaihi salatu wassalam. Sungguhnya kami telah menciptakan kalian dengan penciptaan asli, komponen dari bahan baku yang asli, yaitu tanah. Nah, mentin dari tanah, dari saripati tanah, dari air mani, yang itu adalah penciptaan ayah kalian Adam alaihi salatu wassalam. Tamasawwarnakum, kemudian kami bentuk, menciptakan kalian. Biasanya surah wa asanya taqwim, pada bentuk yang paling bagus, yang paling indah, yang paling sempurna. Wa'allamahu Allah ta'ala ma bihi takamul suratil batinah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan dari bentuk yang batinah, dan juga Allah ajarkan segala sesuatu kepada Adam alaihi salatu wassalam. Wa'amara al-malaikata al-kiram ayasiru li Adam ikraman ihtiraman wa izharan li fadlih. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan pada para malaikat yang mulia agar sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam dalam rangka ikraman wa ihtiraman, menghormati, memuliakan. Wa izharan li fadlih, dan menampakkan keutamaan pada Adam alaihi salatu wassalam. Famtazalu amra rabbihim, maka malaikat melakukan perintah dari Allah Azza wa Jal. Fasajadu, kemudian mereka sujud. Sujud, seluruh malaikat sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam. Illa iblisa, kecuali iblis, na'udzubillah, aba ayasjudalah, tidak mau sujud kepada Adam. Takaburan alaih wa ijaban binafsih, sombong dan merasa hebat dirinya sendiri. Dirinya merasa hebat. Waliyadzubillah. Fawabbah Allah ala dhalik, maka Allah subhanahu wa ta'ala mencela, menegur mereka. Nah, di dalam hal ini terhadap apa yang mereka lakukan. Ma mana'aka alla tasjuda, apa yang membuat kamu tidak mau sujud wahai iblis? Lima khalaqtu biyadayya, dengan apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Aisyaraftuhu wa faddaltu bihadhal fadilah, aku sudah memuliakannya memberikan keutamaan pada Adam dengan keutamaan-keutamaan ini. Allati lam takun li ghairihi, yang tidak diberikan pada orang lain, makhluk lain. Fa'asaita amri wa tahawanta bi, maka kamu bermaksiat kepadaku. Dan kamu merasa merendahkan, menyepelekan aku. Qala iblis ma'aridun li rabbi, maka iblis mengatakan dalam rangka membantah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam, na'udzubillah. Sama barhan ala hadhi da'wal batilah. Kemudian iblis memberikan alasan. Ya, seolah-olah pintar. Nah, ini hati-hati. Orang-orang yang menampakkan seolah-olah lebih hebat, lebih pintar dari yang lainnya. Waliyadzubillah. Sama barhan ala hadhi da'wal batilah. Padahal pengakuan mereka adalah pengakuan yang batil. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Wa mujib hadza anna al-makhluq min nar afdal min al-makhluq min tin. Sehingga konsekuensi dari ini bahwa yang diciptakan dari api lebih afdal daripada tanah, kata iblis konsekuensinya. Li'uluin nar alatin wa su'udiha, karena api itu naik ke atas, tanah itu di bawah. Wa hadzal qiyas min awsadil aqsiyah, fa inna batilan min iddati wujuh. Kiasan seperti ini adalah kiasan yang batil. Ditinjau dari beberapa segi. Minha diantaranya yang pertama, lahu fi muqabalat amrillah, lahu fi bisujud. Ini adalah perintah Allah untuk sujud. Ya, tidak perlu pakai kias. Ya, perintah dari Allah, laksanakan. Ya. Wal qiyas idza 'arada an-nass. Sedangkan penggunaan qiyas digunakan ketika an-nass, dalil itu seolah-olah tidak ada atau bertentangan. Fa'inna qiyasan batil. Kias, pemakaian kias yang seperti ini adalah kias yang batil. Dan al-maksud bil kias, al-maksud dari kias, ayakun al-hukum alladhi lam ya'ti fi nas. Pengkiasan digunakan ketika hukum itu tidak ada nasnya. Ya, yang mencocoki, mendekati perkara-perkara yang mansus, yang ada. Wa yakunu tabi'an laha, sehingga menjadi pengikut yang ngikut dan dengan hukum yang semisalnya. Ya. Contohnya rokok, narkoba. Narkoba sekarang jenisnya banyak. Kemudian yang memabukkan, kullu muskirin haram, setiap yang memabukkan haram. Tapi ini bukan saja khamr, tetapi apa? Mau dia khamr yang cair, yang benda padat, atau yang pakai tumbuhan atau apapun dia. Haram, jelas. Kemudian masalah rokok, la dharar wa la dirar. ya, dalam agama ini tidak boleh membahayakan, memberikan sesuatu yang membahayakan, ya, atau membuat hal-hal yang berbahaya. Rokok termasuk yang berbahaya. Segala sesuatu yang berbahaya dan membahayakan, mau rokok, mau itu bentuk apapun yang membahayakan kaum muslimin, maka tidak boleh. Ini kias. Atau yang lainnya. Nah, yuqaribul umur, mendekatkan pada perkara-perkara yang mansus, hukum yang sebenarnya, mengikuti hukum yang ada. Wa maqyasu 'aridha wa yalzam min i'tibar ilghai an-nusus. Adapun kias yang bertabrakan, bertentangan dengan dalil, maka ini kias yang paling jelek, paling jahat, paling rusak. Karena bertabrakan, berbenturan dengan dalil, dengan perintah Allah. Ngapain? Ya, dia benturkan dengan perintah Allah. Berarti dia sama saja menentang, menolak, membangkang terhadap Allah Azza wa Jalla. Sehingga kias, keadaan seperti ini tidak butuh kias. Kias itu ketika memang dalilnya terlihat mungkin tidak ada. Ya, lam ya'ti fihi nas, nasnya itu enggak ada. Ya. Tetapi ada kasus yang mendekatkan. Perkara-perkara yang ada kedekatan dengan itu. Dengan kasus tersebut maka dikiaskan. Itu tidak mengapa. Tetapi kalau sudah bertentangan dengan perintah Allah, ya jangan pakai kias. Nah, kiasnya terakhir. Wa minha anna qawla anna khaira minhu. Ucapannya, ucapan iblis yang mengatakan bahwa anak khairun minhu, aku lebih baik daripadanya. Naam, bimajarradiha kafiha, lenaqsa iblis, al-khabith. Dengan ucapan ini cukup, yang menunjukkan kurangnya iblis, jeleknya iblis, dan jahatnya iblis. Enam burhan ala nafsi bi'ijabi nafsi wa takabburi. Yang demikian adalah burhan. Ya, burhan. Jelas. Dalil yang kuat. Yang menunjukkan kurangnya iblis. Karena bangga diri. Sombong pada yang lainnya. Walqaul ala Allah bila ilm. Dan berdusta atas nama Allah tanpa ilmu. Wa yanqasu 'azama min hadza. Tidak ada kekurangan yang lebih besar daripada ini. Wa annahu kadzaba fi tafdhil madatin nas. Alasan yang berikutnya bahwa iblis mendustakan. Tidak menyukai tafdhil madatin nas. Tidak menyukai tanah dan lebih mendahulukan, mengutamakan madatun komponen api daripada nam tanah atin wa turab. Karena madatun atin fi al khushu wa sukun wa rajana. Karena komponen tanah kekhusyuan, sukun, ketenangan, rajanah kewibawaan, waminha tazhar barakatil ard. Keberkahan bumi, keberkahan tanah banyak. Dari tumbuhan, pohon-pohonan yang hidup dengan berbagai macam jenisnya. Adapun api, fafiha al-khifa wa taish wal-ihraq. Komponen api itu membinasakan, menghancurkan, membakar. Nah, oleh hadza lamma jara min iblis ma jara in hadd min martabati al-'ali ila aswa as-safilin. Oleh karena itu ketika iblis melakukan hal yang seperti itu, maka jatuhlah iblis kepada derajat yang paling bawah. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahbit minha, turunlah kamu dari surga. Pemayakunu laka an tatakabbara fiha." Tidak pantas kamu sombong di dalam surga. Lianna hadar tayyibin at-tahirin. Karena surga adalah tempat yang baik, yang bersih, yang suci. Fala tariq bi akhwad khalqillah wa syarrihim. Tidak pantas, tidak layak dengan makhluk-makhluk yang buruk, yang jelek. Fakhruj, keluarlah kamu dari surga. Innaka minas shagirin. Sungguhnya kamu termasuk orang-orang yang rendah. Ay muhanin al-adillin. Rendah, hina. Jazaan ala kibri wa ajabi wal ihana wa zillah. Sebagai balasan kesombongan dia, ujubnya dia. Waliyazubillah. Falamma ayana aduwallah bi'adawatillah. Maka tatkala iblis terang-terangan di dalam memusuhi Allah. Nah, wa'adawat Adam wa dhurriyyatah, terang-terangan memusuhi Adam dan keturunannya. Maka iblis meminta untuk ditangguhkan sampai hari kiamat. Minta, wala anzirni ila yawmi yub'atsun. Minta, berdoa, ya Allah, tangguhkanlah aku sampai hari kiamat. Maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala innaka minal mundharin. Nah, dia tawakkal mengagama yaqdir ala bani Adam. Agar iblis bisa menyesatkan bani Adam. Walamma kanat hikmatullah muqtadiyah lil ibtila'i ibad wa ikhtibarihim. Maka tatkala yang demikian juga ada hikmah. Hikmah yang besar untuk menguji. Menguji. Nah, orang-orang yang beriman. Menguji manusia. Untuk melihat mana yang jujur, mana yang tidak jujur. Wa yuthi'a mimman yuthi'u aduwah wa jababah wa ajabah lima sa'ad. Dan orang-orang yang taat kepada iblis dan orang yang tidak taat kepada iblis. Maka doanya iblis, innaka minal mundharin, minta ditangguhkan dan dikabulkan oleh Allah. Dikatakan oleh para ulama, iblis saja berdoa minta ditangguhkan itu dikabulkan oleh Allah. Artinya apa? Kita sebagai manusia, ya, yang bukan iblis tentunya, na'udzubillah, itu jangan luput dari doa, jangan luput dari meminta kepada Allah. Harus banyak-banyak, sering-sering minta kepada Allah. Ya. Nah, iblis saja dikabulkan doanya, permintaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita yang harus terus dan terus dan terus berdoa, meminta kepada Allah. Berdoa dan meminta kepada Allah. Jangan bosan-bosan, jangan merasa sudah berdoa, saya sudah berdoa, saya. Terus, ya, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, Allahul Musta'an wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin.